Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khawati biddin a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kembali karunia kepada kita sekalian, dimudahkan untuk bisa melakukan salah satu dari bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan apa yang kita amalkan ini, menjadikannya amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dimaksud adalah mendatangi majalisul ilm, mendatangi majlis-majlis ilmu, dibaca di dalamnya apa yang telah diwariskan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang telah beliau wariskan kepada umat ini. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan anjuran kepada kita untuk mengamalkannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, kita berangkat dari rumah kita menuju majalisul ilm, tempat-tempat pengajian ilmu syar'i yang dibahas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang mengikuti mereka dengan baik, diharapkan juga kita termasuk ke dalamnya. Wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, ilmu din, ilmu syar'i, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita sekalian ke dalam apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berjalan kita dari rumah kita, mungkin ada yang membawa anak-anaknya agar mereka bisa ada yang menjaganya, lalu kemudian mendatangi majalisul ilm. Semoga dengan itu kita berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk ikhlas mengharapkan pahala. Semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, dimudahkan jalannya menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Khawati fiddin a'azani wa'azakumullah. Mengisi kesempatan yang ada ini, kembali kita manfaatkan untuk membaca bab-bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam babul manhiyat, dalam bab larangan. Bab yang ke-305, babu tahrimi taswiril hayawan fi bisatin aw hujrin aw thawbin aw dirhamin aw miqdatin aw dinar aw wisadatin wa ghairi dhalik. Bab diharamkannya membuat gambar dari hewan, yakni makhluk hidup, manusia ataukah hewan, pada tembok, pada kamar, pakaian, dirham, guling, dinar, demikian pula uang dinar, atau bantal, dan yang lainnya. Wa tahrimu ittikhadhi surati fi ha'itin wa saqfin wa satrin wa imamatin wa thawbin wa nahwiha. Demikian pula diharamkan untuk membuat surah, gambar, patung ataukah gambar dua dimensi, baik pada dinding, demikian pula atap, tirai, imamah, pakaian, dan yang lainnya. Wal amru bi itlafis surah, dan perintah untuk menghilangkan dan memusnahkan gambar-gambar tersebut. Akhwani fiddin, a'azani wa'azakumullah, bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dalam babul manhiyat, bab perkara-perkara yang terlarang. Al-Hafidz An-Nawawi seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah. Naam. Beliau menyebutkan bab ini sekaligus menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang diharamkannya menggambar makhluk hidup, membuat gambar makhluk hidup, atau mengambil gambarnya. Baik surah yang dimaksud di sini tiga dimensi, patung, arca, naam, dan yang semisalnya, atau yang dua dimensi, coretan tangan, naam, membuat gambar lukisan, termasuk pula padanya adalah mengambil gambar makhluk hidup, ya, dengan bentuk atau dengan cara alat-alat elektronik yang berkembang di zaman sekarang. Nah, yang berkembang di zaman sekarang dengan handphone, dengan kamera, nah, dan yang semisalnya. Lalu kemudian mengambil gambarnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yang menjelaskan tentang diharamkannya membuat atau mengambil gambar-gambar tersebut. Nah, yang mungkin di zaman-zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali yang ditinggalkan oleh para orang manusia. Banyak sekali ditinggalkan oleh manusia, hampir-hampir tidak kita dapatkan kecuali barang-barang tersebut memiliki gambar dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, perkara yang diharamkan. Beliau nyatakan di sini, nah, dalam bab tersebut tidak boleh untuk membuat gambar-gambar tersebut, baik fi bisat, di hamparan kasur atau hamparan tikar, nah, karpet, demikian pula di kamar, demikian pula pakaian, atau mata uang, atau bantal, atau tirai rumah, atau apa saja. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, perkara yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu, yang di zaman-zaman sekarang, nas'alallaha lana wa lakum al-afiyata wassalamah, banyak ditinggalkan oleh banyak manusia. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, terkait dengan bulan suci Ramadan, kita mengetahui bahwa hikmah terbesar seseorang akan mendapatkan hikmah terbesar dari disyariatkannya puasa Ramadan, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa. Berarti hikmah dari syariat puasa itu yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bertakwa kepada Allah. Dia jalankan perintah-perintah Allah dan dia tinggalkan larangan-larangan Allah. Di mana seseorang itu akan mendapatkan keutamaan Ramadan ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk kesalahan yang besar yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa ketika dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan atau dia melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam haramkan. Termasuk kesalahan terbesar seorang yang berpuasa Ramadan, dia meninggalkan sholat lima waktu. Dia tidak membayar zakat yang wajib dari sekian kewajiban. Sebagaimana juga termasuk kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa, dia melakukan perkara yang diharamkan. Dia mencuri, dia menggibah, dia mengadu domba. Nah, demikian pula diantaranya adalah apa yang disebutkan dalam bab ini. Dia membuat gambar-gambar makhluk hidup. Nah, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW beliau menyatakan, "Man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan untuk dia sekedar meninggalkan makan dan minumnya semata. Coba lihat. Dia tidak meninggalkan yang dilarang. Puasa Ramadan, di siang hari Ramadan atau di bulan Ramadan, dia berdusta. Atau mengamalkan ucap perbuatan dusta. Nah, qaul az-zur. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak butuh untuk dia sekedar hanya meninggalkan makan dan minumnya semata. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau menyatakan, "Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan nilai hasil dari puasanya kecuali lapar. Hanya lapar hasilnya. Karena cuma itu saja yang dia tahan. Dia tidak menahan yang lainnya. Mungkin dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Mungkin juga dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kita mengetahui keutamaan Ramadan di antaranya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melakukan ibadah malam hari Ramadan, qiyamul lail, tarawih karena iman, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, mendapatkan keutamaan ampunan dosa tersebut jika dia menunaikan adab-adab Ramadan tersebut. Dia meninggalkan dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW beliau menyatakan, "As-salawatul khamsu wa ramadhan wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan li ramadhan mukaffirat lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Antara salat-salat yang lima waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, padanya terdapat penghapus-penghapus dosa jika dijauhi, jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Berarti seseorang ketika tidak meninggalkan dosa besar, dia melakukan dosa besar, maka tidak menyebabkan dosa-dosanya itu diampuni. Nas'alallah al-afiyata wassalamah. Berarti terluputkan darinya keutamaan Ramadan. Puasanya tidak menyebabkan dosanya diampuni. Wal'iyadu billah. Qiyamu Ramadannya tidak menyebabkan dosanya diampuni. Wal'iyadu billah. Apa sebabnya? Hal ini disebabkan karena dia masih melakukan dosa-dosa besar. Baik meninggalkan yang Allah wajibkan, ataukah melakukan apa yang diharamkan. Khawani fiddin azani wa azakumullah. Kita kembali kepada bab ini. Kita lihat beberapa hadis. Beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadisnya. Kita baca beberapa di antaranya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyuma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, mereka akan disiksa nanti di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Khawani fiddin azani wa azakumullah, coba kita lihat hadits ini. Nabi SAW menyebutkan ini, menyampaikan risalah dari Allah sebagai bentuk kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, agar jangan sampai mereka melakukan dosa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka beliau melarang. Beliau menyatakan sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, suar, yang dimaksud dengannya gambar makhluk hidup, baik berbentuk patung, arca dan semisalnya, atau berbentuk dua dimensi, lukisan. Nah, ya. Mana saja yang dinamakan dengan gambar, maka termasuk di dalamnya. Nah, mereka orang-orang yang memperbolehkan gambar dengan alat-alat elektronik, handphone, kamera, video dan semisalnya. Khawani fiddin azani wa azakumullah, lalu kemudian menyebabkan mereka bermudah-mudahan dalam mengambil gambar tersebut, ya. Kata orang sekarang selfie. Khawani fiddin azani wa azakumullah, termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, mereka akan disiksa di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Khawani fiddin azani wa azakumullah, coba lihat. Ketika gambar itu diambil, nah, kemudian disimpan, lalu kemudian ditunjukkan kepada orang lain. Kalau dia mengenalinya, dia akan menyebutkan namanya. Kalau dia tidak mengenalinya, mungkin dia akan mengatakan, gambar siapa ini? Ini foto siapa? Itu siapa yang difoto, yang digambar itu? Artinya, dia meyakini atau mengetahui bahwa itu gambar, itu foto. Nah, dari gambar makhluk hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa keumuman hadis ini juga mencakup setiap gambar dari gambar makhluk hidup, meskipun diambil dengan kamera, dengan video, atau yang semisalnya. Nah, perbedaannya dengan gambar lukisan tangan hanya persentase kesamaan. Kalau dengan lukisan tangan itu persentase kesamaannya mungkin 60-70%, kalau dengan gambar elektronik itu mungkin 90-100%, misalkan. Nah, perbedaan presentasi kesamaan. Sama-sama dikatakan bahwa itu gambar. Khawati billah azani wa azakumullah, sehingga terlarang. Nah, kecuali mungkin sesuatu yang sangat-sangat terdesak, terpaksa kita. Nah, dengannya, ya, sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan dan itu memang terpaksa bagi kita. Pembuatan KTP misalkan, atau SIM, sesuatu yang memang negara mewajibkan atau mengharuskan. Nah, melihat kemaslahatan yang besar yang tidak mungkin terwujud kecuali dengannya, sehingga pemerintah mewajibkan, menetapkan. Maka dalam urusan ini kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, ya, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Nah, namun untuk bermudah-mudahan. Lalu kemudian seorang menggampang-gampangkan. Nah, lagi senang mengambil gambar ini, lagi senang mengambil gambar di tempat ini lagi. Nah, gambar makhluk hidup untuk kemudian selalu update misalkan kondisi kehidupannya. La ilaha illallah, ini musibah. Musibah. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah, seolah-olah hidup tidak lengkap kecuali dengan gambar. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Nabi SAW sangat cinta kepada umatnya. Nah, beliau memberikan peringatan agar kemudian umatnya, umat beliau SAW terselamatkan dari musibah ini. Dan mereka bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan ancaman siksaan tersebut. Hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang kedua yang beliau sebutkan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bi karamin fihi tamazil. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari safar beliau, sementara saya telah menutup sahwah. Sahwah ini ada yang menyebutkan semacam lemari, rak, tempat barang-barang. Ya, kalau mungkin disilakan lemari hias. Nah, atau yang semisalnya. Nah, meja hias, taruh di atasnya barang-barang dan yang semisalnya. Nah, ada juga yang menyatakan ini tirai. Nah, mungkin ada tirai yang sesuatu atau pintu atau apa saja ruang yang butuh ditutup dengan tirai. Maka beliau tutup. Nah, dengan tirai ini. Bikiramin, dengan satu kain yang tipis yang padanya ada gambar-gambar makhluk hidup. Ya, ada gambar makhluk hidup, ada corak-corak gambar makhluk hidupnya. Nah, ya. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW talawwana wajhu. Ketika hal ini atau tirai tadi atau alas penutup lemari hias tadi dilihat oleh Nabi SAW, maka berubah seketika itu wajah beliau SAW. Waqal, dan beliau mengatakan, ya Aisyah, asyaddun nasi adaban indallahi yawmal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka membuat gambar makhluk hidup seolah-olah mereka menandingi ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk hidup, dia juga menginginkan untuk menciptakan makhluk hidup meskipun hanya dengan bentuknya, tidak dengan kehidupannya. Nah, dia juga ingin menciptakan. Nah, baik dengan gambar patung ataukah dengan gambar dua dimensi. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau melihat gambar tirai, ya, tirai yang memiliki corak atau alas meja atau alas lemari rak yang ada tirai, yang ada corak gambar makhluk hidupnya. Beliau menyatakan bahwa ini merupakan bentuk menandingi ciptaan Allah, dan beliau sebutkan termasuk dari manusia yang paling keras siksanya nanti di sisi Allah di hari kiamat. Na'udzubillah. Ini padahal ada kebutuhan. Ya, ada kebutuhan. Ingin menutup lemari tersebut biar mungkin tidak kotor. Menutup ruang dari ruangannya biar tidak nampak kelihatan misalkan. Ataukah kalau kita mungkin alas meja atau mungkin apa saja yang di situ ada gambar makhluk hidup. Subhanallah, ada kebutuhan. Disebutkan oleh Nabi SAW seperti ini. Lalu bagaimana kiranya dengan gambar-gambar yang tidak ada kebutuhannya, tidak ada hajah padanya, sekedar album keluarga kemudian ditempel dan diabadikan. Naam. Sekedar mungkin kehidupan sehari-harinya. Naam, lagi senang dia memfoto dirinya lalu kemudian ditampilkan. Nah, Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, sangat-sangat dikhawatirkan, termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam artian mendapatkan azab tersebut. Wal'iyadu billah. Nah, kecuali kalau bertobat, seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, hadis berikutnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang ketiga yang beliau sebutkan di sini. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Coba lihat hadisnya sangat banyak. Hadis Abdullah bin Umar yang pertama, hadis Aisyah yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketiga yang beliau sebutkan. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasul SAW bersabda. Ini hadis yang ketiga, jalur yang ketiga. Nabi SAW beliau menyatakan, kullu musawwirin finnar, setiap tukang gambar makhluk hidup itu di neraka. Subhanallah, ancaman yang begitu besar, ancaman yang begitu mengerikan. Setiap pembuat gambar itu finnar, di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam, akan dijadikan untuknya pada setiap gambar makhluk hidup yang dia buat jiwa, lalu menyiksanya nanti wal iyadu billah di dalam jahannam. La ilaha illallah, musibah. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa in kunta la budda fa'ilan fasna'i syajara wa ma la ruha fi. Kalau engkau mesti melakukannya, yakni engkau menggambar, engkau mau membuat gambar, ya, maka buatlah pohon. Gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak memiliki ruh. Gambar pohon, gambar mobil, gambar rumah misalkan, atau sungai, gunung, matahari. Nah, sesuatu yang tidak memiliki ruh. Jangan membuat gambar dari gambar-gambar makhluk hidup. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terabaikan di masa-masa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjaga diri kita dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Hadis yang lain. Sebelumnya, hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibnu Abbas, juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu bentuk siksaan seseorang yang membuat gambar makhluk hidup itu, apa yang dia buat nanti di hari kiamat akan ditiupkan ruh padanya, lalu itu menjadi penyiksanya di hari kiamat, sesuatu yang akan menyiksa dia. Nah, ya, apakah meskipun dia membuat gambar dirinya sendiri, dia membuat patung, patung dirinya sendiri, dia membuat gambar, gambar dirinya sendiri, meskipun wal'iyadu billah dia membuat gambar dengan gambar dirinya sendiri. Nah, ya, khawani fitin azan wa zakumullah, kita mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang siksa kubur, di mana seorang ketika dia telah dimasukkan ke dalam kuburnya, ada seseorang yang datang kepadanya lalu kemudian menemaninya, dan itu merupakan permisalan dari amalan kesehariannya. Jika baik maka dia bagus, jika jelek maka dia ditampakkan sebagai seorang yang jelek. Ini ma'asyiral ikhwa a'azani wa a'azakumullah, sehingga tidak jauh. Nah, untuk kemudian seseorang itu na'udzubillah bisa juga disiksa, meskipun yang dia buat dari patung itu patung dirinya sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sekalian dan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, hadis yang lain. Banyak hadis yang beliau sebutkan. Di antaranya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin an ya'tiyahu. Jibril alaihi salam telah mengikat janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di satu waktu yang Jibril akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi membuat janji. Jibril alaihissalam telah membuat janji untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu waktu yang beliau akan datangi. Faja'at tilka sa'atu walam ya'tihi. Lalu tibalah waktu tersebut, sementara Jibril alaihissalam belum mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, wa kana biyadihi asan fatarahaha min yadihi. Nabi SAW ketika itu memegang sebuah tongkat, lalu beliau lemparkan tongkat itu dari tangannya. Wa huwa yaqul, lalu kemudian beliau mengatakan, ma yukhlafullah wa'dah wala rusuluhu. Allah ma yukhlafullah wa'dah wala rusuluhu. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasul, para rasulnya alaihi salatu wasalam, tidaklah mengingkari janjinya. Nah, karena Jibril belum datang. Summal tafata. Kemudian beliau menoleh. Fa idza jiru kalbin tahta saririhi. Tiba-tiba ternyata ada anjing kecil di bawah kasurnya Nabi SAW. Di bawah pembaringannya Nabi SAW. Nah, di bawah pembaringannya, mungkin ke pembaringannya terangkat atau tinggi. Di bawahnya itu ada seekor anjing kecil. Nah, ya. Wahuwa, nah. Faqal, kata Nabi SAW, mata dakhala hadal kalb. Kapan anjing ini masuk? Fakultu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wallahi ma daraitu bihi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, saya pun tidak menyadari, demi Allah, saya enggak tahu. Fa umira bihi fa ukhraj. Lalu kemudian fa amara bihi fa ukhraj. Nabi SAW memerintahkan untuk dikeluarkan anjing tersebut. Faja'ahu Jibril alaihissalam. Setelah itu baru kemudian Jibril alaihissalam datang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa'attani fajalastu laka wa lam ta'tini. Engkau telah berjanji kepadaku untuk mendatangi. Aku telah menunggumu. Namun engkau tidak mendatangiku. Faqal, kata Jibril alaihissalam, mana'anil kalbul ladhi kana fi baitik. Yang mencegahku adalah anjing yang ada dalam rumahmu ini. Wa inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya kami, yakni para malaikat, tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada seekor anjing, demikian pula gambar dari gambar makhluk hidup. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, hadis ini di antara faedahnya bahwa meskipun gambar itu adalah gambar yang tertutup, ya, tidak dalam kondisi terbuka, itu pun termasuk di dalamnya. Nah, ya, termasuk di dalamnya. Lihat anjing ini. Anjing ini dalam kondisi tidak nampak, tidak terlihat. Bersembunyi dia di bawah pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap menyebabkan malaikat itu enggak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, oleh karena itu gambar-gambar yang memungkinkan di dalam rumah, yang memungkinkan untuk dihilangkan gambar-gambar tersebut, maka itu yang harus, itu yang dilakukan. Yang memungkinkan untuk dihilangkan. Tidak sekedar ditutupi. Tidak sekedar disembunyikan. Tetapi bila mampu untuk dihilangkan, maka itu yang harus dihilangkan. Kecuali sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Ya, seperti mata uang yang berlaku, misalkan ada gambar, tidak memungkinkan kita hilangkan gambarnya. Nah, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal yang semacam ini dimaafkan. Disimpan tidak dalam kondisi terbuka. Namun gambar-gambar yang memungkinkan untuk dihilangkan, gambar tersebut dihilangkan gambarnya. Nah, dirusak wajahnya misalkan. Maka ini yang dianjurkan. Ini yang dituntut. Tidak hanya sekedar disembunyikan jika mampu untuk kemudian dihilangkan. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Hadis berikutnya dan ini yang terakhir yang bisa disebutkan di pertemuan ini. An Abi Tayyah Hayyan ibn Husain qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Berkata Hayyan ibn Husain, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau untuk aku mengutusmu seperti apa yang diutus oleh seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, sama, maukah engkau aku utus terhadap perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada perkara tersebut. Nah, Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Alla tad'at suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha." Jangan engkau membiarkan satu gambar pun dari gambar makhluk hidup kecuali engkau hilangkan. Nah, engkau hancurkan. Dan jangan pula engkau membiarkan kuburan yang ditinggikan dari kadar wajarnya kecuali engkau ratakan. Yakni pada perkara-perkara yang seseorang itu mampu memiliki kekuasaan padanya. Ada gambar-gambar di dalam kekuasaannya bisa untuk dia hilangkan, hilangkan. Nah, kecuali pada sesuatu yang bukan pada kekuasaannya. Gambar milik orang misalkan, di rumahnya orang atau di jalan, tidak kuasa baginya. Demikian pula kuburan-kuburan tersebut, ya, tidak punya kuasa dia. Ini adalah wewenangnya pemerintah, penguasa, waliul amr. Nah, kita masyarakat tidak diberikan hak terkait dengannya. Apabila, apalagi jika menimbulkan suatu mafsadah yang besar yang timbul setelahnya. Ini masyarakat ikhwah azan yasakumah menunjukkan kepada kita termasuk perkara yang dianjurkan. Bahkan termasuk yang disyariatkan. Sehingga teranggap sebagai bentuk ibadah seseorang kepada Allah ketika melakukannya. Dari mana? Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa yang diamalkan ini suatu perkara yang dituntut. Suatu perkara yang disyariatkan. Sehingga seseorang bisa mendapatkan nilai ibadah darinya. Apa yang dituntut, apa yang diperintahkan? Yaitu menghancurkan setiap gambar dari gambar-gambar makhluk hidup. Nah, berarti kita, di rumah kita, di bawah kekuasaan kita, dari gambar-gambar makhluk hidup tersebut, bila mampu untuk kita hilangkan, bila mampu untuk kita hancurkan, maka itu dianjurkan dan seseorang bisa mengharapkan pahala di sisi Allah dengan amalannya tersebut. Jangan dia biarkan. Nah, gambar tersebut, karena membiarkan gambar tersebut, meskipun bukan dia yang membuat, akan menyebabkan malaikat itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menyebabkan dia tidak menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, beberapa hadis yang bisa dibaca dalam pertemuan pagi hari ini yang kembali kepada permasalahan seseorang diperintahkan untuk meninggalkan dosa-dosa besar, jangan dia kerjakan agar kemudian dia bisa mendapatkan keutamaan Ramadan, keutamaan diampuni dosa-dosanya ketika dia melewati bulan Ramadan tersebut. Salah satunya, jangan dia membuat gambar-gambar makhluk hidup, karena itu merupakan bagian dari kabairudzunub, dosa-dosa besar. Membuat gambar makhluk hidup adalah termasuk dosa-dosa besar. Karena Nabi SAW menyebutkan ancamannya, disiksa di hari kiamat, diperintahkan untuk dihidupkan, dikatakan bahwa ini adalah menandingi ciptaan Allah, dan ini semua menunjukkan terlarangnya, dan menunjukkan bahwa ini termasuk dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekalian dan memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu taala alamu bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.